pasukan lintas udara, kesatuan 503, kuda putih simbolnya, Bayangkara panggilannya. Bayangkara, Bayangkara, jayalah Bayangkara. Bayangkara, Bayangkara, jayalah Bayangkara. Kenapa tidak bangga sebagai pengawal bangsa, pasukan lintas udara, kesatuan 503, kuda putih simbolnya, Bayangkara panggil.